Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Santri pada maju ya santri. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang kuat bukanlah seorang yang sering mengalahkan, membanting, menjatuhkan lawan ketika bergurat. Tetapi asy-syadid, orang yang kuat, yang terpuji dengan kekuatannya tersebut adalah seorang yang yamliku nafsahu, seorang yang kuat di dalam menjaga dirinya, menguasai dirinya, indal ghadab ketika marah. Dia bisa mengontrol ucapannya, mengontrol perbuatannya ketika marah. Muttafaqun alaih. Wan Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulani yastabbani. Dan ketika itu ada dua orang yang saling mencerca. Wahaduhuma qadih marrajahu. Satu di antara keduanya telah memerah wajahnya. Wantafakhat audajuh. Ia telah mengembang, membesar urat lehernya, yang menunjukkan sudah sangat marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, inni la'alamu kalimatan. Sesungguhnya aku tahu satu kalimat. Law qalaha. Kalau orang yang sedang marah sangat ini, yang sedang sangat marah besar ini mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid. Ini saya akan hilang apa yang dia dapati, yang sedang dia rasakan, akan hilang amarah pada dirinya. Yaitu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sekali dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid. Ini saya hilang apa yang ada pada dia. Faqalu lahu, maka para sahabat pun berkata kepada orang tersebut, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'awadz billahi minasyaitanir rajim. Ya, hendak yang kau berlindung kepada Allah dari Asy-syaitanir rajim, muttafaqun alaih. Inna billahi rahiman rahimakumullah. Terkait dengan bab sabar yang sedang kita bahas, di sini menunjukkan pentingnya harusnya seorang ya menjaga dirinya dari melampiaskan amarah, mengumbar amarah emosi dengan sabar. Dengan sabar dia bisa menguasai dirinya, yang bikin nafsah. Seorang yang kuat, yang hakiki, yang terpuji, yang bisa bersabar, bisa menguasai dirinya, mengontrolnya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dia nanti akan menyesal, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dia sesali nanti. Kadang kata beliau, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kadang ada seorang tidak mengontrol dirinya ketika marah, dia ucapkan ucapan mentalak istrinya dalam keadaan sudah tinggal satu. Iya, sehingga harus pisah, talak bain. Dia menyesal ketika itu setelah sadar. Ada sebagian lagi, dia lampiaskan amarahnya, memukul anaknya sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Iya, dan berbagai macam akibat yang terjadi. Sehingga asy-syadid, kata Rasulullah SAW adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Iya, marah mesti seorang akan marah. Tapi bagaimana menjadi seorang yang kuat bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang bisa dengan kita menghilangkan amarah, bisa mengontrol diri kita dengan membaca at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika marah. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa ala hadza fa naqulu al-mashru' lil insani idza ghaliba. Berdasarkan ini kata beliau, kami katakan yang masru' yang disyaratkan bagi seorang idza ghaliba, ketika dia marah, an yahbisa nafsahu wa yasbira, dia menahan dirinya, dia sabar. Ya, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang, yang dia akan sesali nanti. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti akan dia sesali. Yahbis nafsah wa yasbir wa an yata'awwadha billahi minasyaitanir rajim. Kemudian dia ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa an yatawadda'a fa innal wudu'a yutfi'ul ghadab. Iya, kemudian berwudu. Iya, dan berwudu karena wudu itu akan menghilangkan, memadamkan amarah. Menahan diri, bersabar, ta'awud, kemudian berwudu. Yang berikutnya kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa in kana qa'iman falyaq'ud. Kalau dia ketika marah dalam posisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Karena seorang yang berdiri ya lebih memungkinkan melakukan perbuatan yang tidak-tidak ya dibandingkan seorang yang duduk. Jangkauan dia untuk melakukan sesuatu lebih besar potensinya dibandingkan kalau dia duduk. Wa in kana qa'idan, kalau dia ketika marah dalam keadaan duduk, falyattaji', hendaknya berbaring. Karena orang yang duduk lebih mungkin melakukan perbuatan yang dia akan sesali dibandingkan kalau dia berbaring. Duduk masih bisa menendang, duduk masih bisa ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak-tidak. Wa in khafa, jika sangat khawatir sekali, iya, tidak berusaha bisa menahan dirinya, ucapannya, perbuatannya, maka hendaknya dia kharaja minal makan alladhi huwa fihi, dia keluar dari tempat tersebut. Iya, ada satu kesalahpahaman dengan istri, bukan dalam perkara yang prinsip. Iya, bukan dalam perkara-perkara yang prinsip terjadi percakapan, maka sabar, tahan diri kita, sabar dalam ucapan-ucapan yang dia akan sesali. Segera ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cari air untuk air wudu, untuk berwudu. Iya. Berwudu kalau tadi mungkin berdiri, duduk. Kalau tadi berduduk, apa namanya? Berbaring, ketika berbaring masih iya, sangat besar amarah kita, masih sangat besar emosi kita, maka segera pergi dulu. Pergi dinginkan di tempat yang lain. Iya. Ketika sudah jernih, ketika sudah iya, turun emosi, maka segera selesaikan dengan cara yang baik. Demikian kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kurang lebih. Yang berikutnya, di hadis berikutnya terkait dengan ini, mengingat-ingat iya, fadilah, keutamaan menahan amarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man qadhaba ghaidhan, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dalam keadaan dia kuasa, mampu untuk menunaikan apa yang dia inginkan, saat mungkin dia untuk menganiaya istrinya, mendzalimi istrinya, memukul dengan pukulan-pukulan yang tidak wajar, tapi dia tahan. Iya, dia tahan amarah tersebut. Diingat tidak perkara-perkara yang tidak prinsip dan tidak syar'i marahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah akan panggil dia ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yukhayyirahu minal khuril ain, sehingga Allah akan berikan kepada dia kesempatan untuk memilih. Yukhayyir yakni diberi kesempatan untuk memilih mana bidadari masya yang dia inginkan. Ini fadilahnya. Rawi Abu Daud wa Tirmidzi wa qala halisun hasan. Iya, sabar, menahan diri, ta'awud, berwudu, merubah posisi, kalau sedang berdiri duduk, kalau duduk berbaring, kalau masih hilang belum hilang juga segera keluar, keluar dulu jauh menjauh dari tempat tersebut. Iya, disertai dengan mengingat-ingat fadilah, mengingat-ingat keutamaan yang Allah persiapkan bagi seorang yang bisa menahan amarahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa tabarakallahu fiikum.